Baik, bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Wa 'inda Ibn Majah wa shahhahahu Ibn Hibban an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la'ana al-khamisha wajhaha wasyaqqata جيبها والداعية بالويل والثبور. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallam melaknat al-khamisata wajhaha. Melaknat wanita yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Wasyaqata jaibaha, yang merobek-robek bajunya. Jaib sudah diterangkan maknanya, lubang yang dimasukkan ke kepala, atau sebaliknya, kepala dimasukkan ke lubang tersebut. Enam, atau kantongnya. Wada'iyata bilwaili wassubur, yang ketiga yang dilaknat adalah da'iyah bil waili wasubur, wanita yang berdoa meminta kecelakaan, meminta kebinasaan. Isinya sama dengan riwayat yang sebelumnya, hanya saja kalau di sana disebutkan masdarnya, kalau di sini disebutkan fa'ilnya dalam wazan fa'il. Yang di sana darb masdar, di sini khamish, yang mencakar-cakar wajahnya. Artinya bukan jenisnya pukulan, yang lain boleh, tetapi makna yang terkandung di dalamnya, yaitu menyakiti dirinya. Apakah dengan mencakar wajahnya, atau dengan menjambak rambutnya, atau dengan memukul-mukul, ila akhirnya. Yang kedua sama, yaitu syaqqah, yang merobek, tapi dengan fa'ilah. Syaqqah, wanita yang merobek-robek bajunya. Wada'iyah bilwaili wassubur, yang di sana, di sebelumnya, disebutkan dengan dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah. Atau dalam riwayat yang disebutkan man. Man da'a bidakwal jahiliyah. Man daraba dengan fi'il madhi. Man syakka. Alfaz mukhtalifah. Wal makna wahid. Wal hadis yufassir al hadis. Hadis yang satu menerangkan hadis yang lain. Berarti makna dakwah bidakwal jahiliyah adalah berdoa dengan doa wail wasubur. Agak berbeda dengan riwayat-riwayat yang melarang ta'assub dan melarang man yad'u bidakwal jahiliyah. Yaitu kalimat da'uha muntina atau hadhihi muntina atau kama qala sallam, tinggalkanlah karena sungguhnya yang seperti itu muntina. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum, apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Kalimatnya sama, lafadznya sama, yaitu da'wa al jahiliyah, da'wa al jahiliyah. Sedangkan dakwah minat dakwah, dakwah memiliki dua makna. Makna dakwah doa, bisa juga dakwah bermakna memanggil. Dakwah ini dakwah bidakwal jahiliyah, bisa bermakna dakwah, panggilan, bisa bermakna doa, berdoa. Dua-duanya disebut jahiliyah. Yang pertama, berdoa dengan doa jahiliyah, meminta kebinasaan. Meminta kebinasaan. Sebagaimana dikatakan di sini, da'iyah bil waili wasubur. Lebih baik saya mati saja, lebih baik saya binasa saja, lebih baik ila akhirnya. Mengharapkan kejelekan-kejelekan. Sedangkan yang kedua, dakwah al-jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah, memanggil ta'assuban. Ya lil ansar, ya lil muhajirin. Sama ketika dua orang bertikai, masing-masing memanggil sukunya. Wahai suku fulan, ana dolimi sama suku ini. Wahai suku ini. Akhirnya suku dengan suku berperang. Hanya karena dua orang yang bertikai. Ini juga panggilan jahiliyah. Taib, dua-duanya juga dilarang. Hanya saja yang mana yang dimaksud di sini? Karena kaitannya dengan meratapi mayit, maka tentunya yang pertama. Mendoakan dengan doa-doa jelek. Karena gak ada kaitannya dengan yang kedua. Gak ada kaitannya dengan panggilan-panggilan asobiyah. Ketika meratapi mayit memanggil asobiyah. Gak nyambung. Barakallahu fikum. Disitulah luasnya bahasa Arab dan pentingnya merujuk kepada ahlul ilmi, para ulama. Dan juga pentingnya membahas sebuah hadis dengan asbabul wurudnya. Coba kalau kamu tutup tidak tahu pembahasannya pembahasan apa, babnya juga tidak masuk di bab sini, kamu ambil hadisnya saja, kamu potong, kemudian kamu tunjukkan pada orang yang belum mengetahui tentang bab-bab ini. Dia akan bingung, seperti pertanyaan kemarin. Tidak boleh merobek baju. Oh, merobek baju enggak boleh ya? Wah, si Pulan dulu pernah merobek baju itu. Dilaknat lagi merobek baju. Ini mencakar muka, oh ya mungkin karena menyakiti, tidak boleh. Doa, ini bahaya barakallahu fikum. Kaitannya bukan dengan itu. Kaitannya tidak lepas begitu saja, tapi ada kaitannya dengan mana? Ratapan terhadap mayit atau meratapi mayit. Masih berkait dengan meratapi mayit. Sambil memukul-mukul mukanya, mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek bajunya, dan berdoa dengan doa-doa jelek. Lebih baik saya dibinasakan, lebih baik saya hancur saja ila akhirnya. Wa hada yadullu ala anna hadhihi al-umur minal kaba'ir. Kalau disebut dengan la'ana, artinya perkara ini dosa besar, bukan dosa kecil. Perkara yang azim. Wa qad yu'fa 'an asy-syai'il yasir, tetapi bisa dimaafkan dengan qad pakai fi'il mudhari', kadang-kadang. Dimaafkan kalau masih ringan. Min dalik, dari sesuatu yang disebut tadi. Idza kana sidqan wa laysa ala wajhi an-nawh wa at-tasakhut, kalau memang dia jujur bukan karena nawh wa at-tasakhut, bukan karena tidak terima dengan takdir, bukan karena marah kepada takdir. Kan ada orang yang secara spontan begitu. Ada kematian atau saudara yang dicintai mati, nangis. Tiba-tiba menjerit, muncul coba mukanya dan sebagainya, atau merampak rambutnya, ila akhirnya. Habis itu menyesal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yasir. Bukan tidak terima, bukan. Spontanitas saja. Qad yu'fa, yang demikian bisa dimaafkan. Beda dengan orang yang benar-benar tidak terima takdir dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang na'udzubillah, ucapan jelek, dengan dakwah jahiliyah, mengharap mati, mengharap binasa, mengharap kehancuran, atau dengan jambak rambutnya, dengan menarik bajunya, dengan memukul wajahnya, ila akhirihi. Hadihi dila'anat. Nassa alaihi Ahmad rahimahullah. Demikian disebutkan secara nass oleh Imam Ahmad. Lima waqa'a li Abi Bakr wa Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma lama tuwfi Rasulullah sallam. Apa alasannya kok dikatakan qad yu'fa kalau yasir? Karena apa yang terjadi pada Abu Bakar dan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah sallam wafat, beliau mencium keningnya dan kemudian menyatakan, sungguh engkau harum hidupmu dan matimu. Kemudian beliau mengucapkan beberapa kalimat. Di antara kalimatnya adanya, apa yang akan terjadi jika engkau wafat ya Rasulullah. Begitu. Ini barakallahu fikum yasir. Hanya kekhawatiran apa yang akan terjadi nanti. Tetapi ketika berdiri di mimbar, berbicara, tegas menyatakan, Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan khadmat. Siapa yang beribadahnya pada Nabi Muhammad sudah meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang beribadah pada Allah, Allah akan terus hidup. Ini barakallahu fikum justru membuktikan kalau beliau sama sekali tidak memiliki perasaan tidak terima dengan takdir yang ada. Justru sebaliknya, mengajarkan pada kaum muslimin untuk menerima kenyataan Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa lagi? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menghunuskan pedangnya sana kemari bahwa Rasulullah SAW tidak mati. Siapa yang mengatakan mati akan aku bunuh, akan aku potong tangannya dan kakinya bersilangan. Masih belum terima. Tapi ketika dinasehati oleh Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidak lain Nabi Muhammad kecuali seorang rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Tidak terima. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling murtad maka niscaya tidak akan merugikan kecuali diri mereka sendiri, tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajallahu syakirin. Gemetar Umar. Kakinya terjatuh, terduduk dan menyatakan sungguh demi Allah, seakan-akan aku lupa ayat ini. Padahal aku sudah hafal ayat itu. Sungguh demi Allah, seakan-akan ayat itu baru turun sekarang untuk kejadian wafatnya Rasulullah SAW. Turunnya kepada Abu Bakar, seakan-akan turun pada Abu Bakar untuk kejadian wafatnya Rasulullah SAW. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang yasir, qad yu'fa, bisa dimaafkan yang seperti itu. Demikian pula Fatimah, yang ketika mereka mau menguburkannya, beliau menyatakan, apakah kalian tega menaburkan tanah di atas Rasulullah sambil menangis. Bukankah ini juga sesungguhnya kalimat-kalimat yang seperti tadi, kalimat yang apa namanya, barakallahu fikum, suatu yang wajar terucap dari seorang yang sedih. Tetapi barakallahu fikum, apakah tidak boleh tanah dilemparkan kepada jasadnya Rasulullah SAW? Gak boleh dikubur. Kan gak mungkin. Salah. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apalagi anaknya sendiri Fatimah, kadang terbawa kesedihan kalau mereka bukan Rasul yang ma'sum. Tetapi itu qad yu'fa, yang seperti itu bisa dimaafkan. Karena bukan tidak terima takdir, bukan. Perasaan emosional seseorang. Perasaan emosional seseorang. Jangan anggap emosional itu marah. Bukan. Emosional itu kesedihan. Bawaan kesedihan seseorang. Sehingga ketika dia melihat Rasulullah SAW dikubur, tambah kesedihannya. Apakah kalian tega menaburkan tanah di atas Rasulullah SAW? Ila akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Hadza qad yu'fa. Tetapi kalau memang tidak terima dengan takdir, marah kepada apa yang Allah takdirkan, maka inilah yang dilaknat. Apalagi kalau dusta, lebih parah lagi. Siapa yang dusta? Atau yang kayak apa orang yang dusta dalam meratapi mayit? Naihah, para penangis bayaran. Dikasih uang. Dan jangan dikira itu dulu di zaman jahiliyah. Sekarang pun ada. Yani mereka-mereka yang datang untuk menangisi mayitnya keluarga tersebut. Maka semakin banyak yang menangisi, semakin terhormat si mayit tadi. Orang-orang semakin kagum. Bahwasanya mayitnya banyak yang menangisi. Engkau orang yang baik, engkau orang yang begini, engkau orang yang begitu, engkau orang yang... akhirnya. Ya. Ada yang gratisan juga. Hah? Ada enggak? ini mayit orang yang baik, ini mayit orang yang begini, kita kehilangan dia, satu-satu. Dah, turun. Dua orang. Tasyabuh persis seperti yang di gereja. Di gereja itu, jenazah taruh di depan. Kemudian hadirin masing-masing mengeluarkan ratapannya. Silahkan, maju ke depan. Dia adalah sahabatku yang paling baik, yang paling begini, yang paling begitu. Aku kehilangan dia dan sebagainya. Yang pakai air mata banyak lebih bagus. Aku kehilangan lah, selesai. Yang kedua, maju. Ternyata kaum muslimin ikut yang seperti itu. Alhamdulillah, memang bukan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memang kesibukannya pun dalam kemaksiatan. Seperti para binatang-binatang film dan sejenisnya. Kalau mati seperti itu. Masing-masing memberikan ratapan. Teman-temannya, grupnya, anak buahnya. Gratisan, tidak bayar. Barakallahu fikum, apakah dia dibayar ataupun tidak dibayar? Ratapan seperti itu bukan dari sunnah, bukan dari kebiasaan kaum muslimin. Itu dari kebiasaan jahiliyah dan kemudian ditutup di zaman Islam. Kebiasaan jahiliyah yang kemudian dibatalkan, dihilangkan, dibersihkan dari kaum muslimin. Walhamdulillah. Tetapi kemudian muncul kembali. Dan yang lebih parah lagi bukan yang bayaran, bukan yang gratisan. Tetapi ibadatan. Siapa? Syiah Rafidhah. Lihat jenisnya. Ini yang dibayar, ini yang gratis. Ini yang betul-betul terbawa emosional kesedihan. Sampai meratap marah-marah dengan takdir. Ini sudah tiga jenis. Yang ini kan bukan karena sedih kebanyakan. Apa? Ya sekedar bela sungkawa lah. Masa saya tidak meratapi begitu. Ternyata ada yang lebih jahat lagi menganggapnya ratapan tadi sebagai ibadah. Lah hadis ini mau dikemanakan? Sekian hadis yang menyatakan itu kebiasaan jahiliyah. Allah melaknat ila akhirih. Mereka justru mengadakan acara ratapan terhadap Husain. Kaum Syiah Rafidhah. Bahwa ini ibadah. Kalau tidak meratapi Husain berarti tidak cinta Husain. Kalau tidak cinta Husain berarti tidak cinta Ahlul Bait. Kalau tidak cinta Ahlul Bait berarti tidak cinta Rasul ila akhirih. Ibadah. Yang masih penakut hanya dengan tangan saja. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Yang agak berani pakai pisau. Disayatkan ke dadanya. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Sampai berdarah-darah. Yang pengecut, pisaunya dia pegang, disayatkan ke anaknya, bukan ke dia. Ya. Pengecut. Ya Husain, anaknya digini-ginikan. Itu barakallahu fikum dal. Mereka orang-orang sesat, menyimpang, menyelisihi sunnah itu begini. Berhadapan-hadapan, bertolak belakang 180 derajat. Sunnah ke sana, dia ke sini. Sunnah menyatakan jangan, mereka katakan kerjakan. Sunnah menyatakan dilaknat, mereka katakan dapat pahala. Diampuni dosanya. Dibersihkan dosa-dosanya. Bertolak belakangnya 180 derajat. Dari mana mereka dapatkan? Apakah mereka punya nabi lain? Punya rasul lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaysa fi hadhihi al-ahadits ma yadullu 'ala an-nahyi 'anil buka. Tetapi hadis-hadis ini tidak didapat di dalamnya larangan menangis. Menangis boleh-boleh saja. Lima fi sahih, karena apa yang diriwayatkan dalam kitab sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim tadma' al-'ain. Beliau meneteskan air mata. Ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ma hadihi, apa ini? Menunjuk ke air matanya. Yang ini apa? Hadihi rahmah. Ini kasih sayang. Tadma'ul a'in. Wa yahzanul qalb. Wa lanakulu illa ma yurdir rab. Wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Atau dalam riwayat, al-ain tadma' wal-qulub tahzan walanakulu illa ma yurdi rabbuna. Air mata bisa mengalir. Hati bisa bersedih. Tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Hati sedih, wajar. Air mata berlinang, wajar. Tetapi mulut tidak mengucapkan kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami dengan kehilangan engkau wahai Ibrahim, sungguh kami sedih. Jadi kami akui kami sedih. Rasulullah SAW menyatakan dirinya sedih. Wajar kehilangan anaknya. Air mata berlinang, wajar karena sedih. Tetapi mulut tidak mengucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ketika terjadi gerhana, mereka yang menghubungkan ini berarti karena kematian Ibrahim. Berarti ini adalah matahari dan bulan juga ikut bersedih. Ila akhirih. Dan menyatakan tidak. Enggak ada kaitannya dengan kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankashifani bimauti ahadin wala lihayatihi. Tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang. Tidak pun karena lainnya. Wa fi sahihain. Dari Usamah ibn Zaid. Radiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Hibbu Rasulullah ibni Hibbi Rasulullah. Kecintaan Rasulullah. Anaknya kecintaan Rasulullah. Bahwa Rasulullah SAW intalaqa ila ihda banatih. Beliau pernah mendatangi salah seorang anak-anak perempuannya. Walahal sabiyun fil maut. Dalam keadaan membawa bayi anaknya yang dalam keadaan sakaratul maut. Farufi'a ilaihi wa nafsuhu taqa'qa'a ka'annahu shannun. Diangkat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan bayi tersebut atau dalam keadaan anak tersebut sudah taqa'qa'a ka'annahu shann. Napasnya sudah tersengal-sengal akan wafat, akan mati. Fafadat 'ainahu. Maka mengalirlah, berlinanglah air mata Rasulullah SAW. Faqala Sa'ad. Maka berkata Sa'ad, ma hada ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Qala hadihi rahmah, ini adalah rahmat. Ja'alahallahu fi qulubi ibadih. Sengaja dan Allah takdirkan demikian di hati-hati para hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan merahmati dari hamba-hambanya orang-orang yang memiliki rahmat. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah akan merahmati. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki rahmat. Sebagaimana hadis ketika Rasulullah SAW mencium cucunya. Dan ada seorang badu yang menyatakan, aku memiliki sekian banyak anak, aku enggak pernah mencium mereka satu orang pun. Kata Nabi, apa yang aku bisa katakan pada orang yang tidak, yang telah dicabut rahmat dari dirinya? Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak merahmati, tidak dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Man la yarham, la yurham. Ini juga semakna, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang akan disayang oleh Allah adalah hamba-hambanya yang penyayang. Yang akan dirahmati oleh Allah SWT adalah hamba-hambanya yang memiliki rahmat. Dia sedih, kasihan. Itu rahmat. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa an anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza aradallahu bi'abdihi al-khair 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi'abdihi ash-sharr amsaka 'anhu bidhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah. Berkata musannif wa huwa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki terhadap hambanya kebaikan, ajjala lahul uqubata fid dunya, niscaya Allah akan segerakan balasannya di dunia. Jika Allah menghendaki dengan hambanya kebaikan, Allah akan segerakan balasannya di dunia. Langsung dihukum oleh Allah. dengan balasan-balasan dunia. Karena Allah menghendaki kebaikan. Wa idza arada bi'abdihi syarr. Tetapi kalau Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, justru dibiarkan oleh Allah amsaka anhu bidanbihi. Allah biarkan dia dengan dosanya. Tidak langsung dibalas. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai Allah nanti menepati azabnya untuknya pada hari kiamat. Tentunya jelas lebih ringan azabud dunia. Tentunya lebih kecil, lebih ringan, lebih sederhana kalau itu azabud dunia daripada azabul akhirah. Berarti orang yang oleh Allah ketika berbuat dosa dibalas di dunia. Ini dikehendaki kebaikan. Terhapus dosa-dosanya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, siapa ayyuna lam yadlim nafsah? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Dijawab oleh Nabi SAW, alasta tansab, alasta yusibakal la'wa, alasta kada, alasta kada. Bukankah engkau pernah tertimpa kejelekan? Bukankah engkau pernah tertimpa musibah? Bukankah engkau pernah begini, pernah begitu? Bala ya Rasulullah, tentu. Hadza ma tujzauna bihi. Itulah yang dijadikan oleh Allah untuk membalas dosa-dosa tadi. Menghapus dosa-dosa tadi. Hatta syaukah, sampai syaukah duri sekalipun yang tertusuk pada tubuh kita, ada dosa yang terampuni. Maka sakit bagi orang mukmin nikmat. Sakit bagi orang yang sabar nikmat. Sakit bagi mereka yang menerima keputusan Allah, maka sakitnya itu untuk membersihkan dosa-dosanya. Sabarnya mendapatkan pahala. Dapat pahala, dapat penghapusan dosa. Apakah bukan nikmat? Maka orang yang menjenguk orang sakit, ingatkan masalah ini. Ingatkan masalah ini agar dia sabar. Kamu katakan padanya, la ba's, tidak mengapa. Tahurun insyaAllah. La ba'sa, tahurun insyaAllah. Enggak mengapa, itu untuk menghapuskan dosa-dosamu. Membersihkan dosa-dosamu. Mudah-mudahan, kalau dia mukmin, punya iman, pasti akan menyatakan, alhamdulillah iya ya, mudah-mudahan menghapuskan dosa saya. Sehingga sakitnya berkurang sekian persen. 90,9%. Ya ini sangat gembiranya kalau menghapuskan dosa. Berarti saya nanti mati jadi bersih. Masya Allah. Ni'mah azimah. Tetapi kalau dia munafik, enggak punya iman, ketika dikatakan la ba'sa tahurun insya Allah, masih diam karena enggak paham. Enggak apa-apa. Allah ngampun di dosamu. Kurang ngajar kamu bilang saya dosa. Tidak merasa kalau dia banyak dosa. Ya. Jadi kamu kira ini balasan buat dosa saya? Emang saya punya dosa apa? Ajib. Ya. Ini keanehan. Ya. Ini keanehan. Mengapa? Karena namanya manusia pasti memiliki ketergelinciran, kealpaan, kesalahan. Kecuali orang yang salah pandang melihat bahwa orang tadi yang mendoakan labas atau hurun insya Allah dikiranya menuduh. Dengan sekian tuduhan-tuduhan. Gak apa-apa mengampuni dosamu. Maksudnya? Apa maksudmu? Kamu anggap saya ini pendosa? Ahli maksiat? Imma jahilun wa imma munafiq. Sehingga dia ingin menampilkan kalau dia bersih. Gak pernah punya salah apapun. Naktafi bihadal qadir barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca syarahnya fi darsil qadim bi idznillah taala.